Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku sekalian selalu dalam keberkahan, dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya membagi puasa dalam tiga kualifikasi. Ada puasa disebut dengan puasa awam atau dalam bahasa kita puasa kelas ekonomi. Yang kedua, puasa disebut dengan puasa khusus, yaitu puasa kelas bisnis. Dan yang ketiga adalah puasa yang disebut dengan shaum khususil khusus. Kita umpamakan ini adalah puasa kelas eksekutif. Saudara, tentulah setiap kelas itu rasanya beda. Fasilitasnya berbeda, pelayanannya berbeda. Begitu juga surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semangatlah untuk mencari surga yang kelas eksekutif. Saudaraku sekalian rahimakumullah, berpuasa yang dalam kategori kelas ekonomi, yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dan dari kumpul istri, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini puasa kelas ekonomi. Tentunya puasa semacam ini, ketika kita katakan kelas ekonomi, bukannya pahalanya berkurang, tidak. Pahalanya ada tetap di sisi Allah, tetapi dia dalam tingkatan yang standar, dalam tingkatan seperti apa adanya. Maka berusahalah untuk menjadikan puasa Anda puasa yang di atas ekonomi, puasa kelas bisnis. Nah, bagaimana puasa kelas bisnis, saudaraku? Puasa kelas bisnis yaitu panjenengan di samping tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, panjenengan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari tindakan maksiat. Mata jangan melihat yang dosa, telinga enggak mendengar yang maksiat, lesan tidak bohong, tidak menggunjing orang, tidak bersumpah palsu, dan juga kita menahan langkah kaki kita dari melangkah kepada yang jelek, dan menahan tangan kita tidak sampai berbuat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita bisa lakukan, maka puasa kita sudah masuk pada tingkatan puasa kelas bisnis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pecutan kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak mau meninggalkan tindakan yang fasik, tidak mau meninggalkan ucapan yang buruk, maka hakikatnya Allah enggak butuh kepada puasanya, enggak butuh dia untuk berpuasa. Artinya puasa itu harus ada nilai moral yang kita dapat. Di samping berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, harus ada nilai moral yang kita dapat. Kita mendidik diri kita menjadi orang yang penuh kontrol, memiliki satu sifat kedisiplinan. Segala sesuatu yang tidak diridhai Allah, maka jangan kita lakukan. Apabila kita sudah melaksanakan cara puasa yang kelas bisnis ini, insya Allah kita akan masuk kepada puasa yang namanya kelas eksekutif. Dan ini kelasnya para nabi, para wali yang hebat-hebat, yaitu di samping tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, tidak bermaksiat dengan tubuhnya, hati mereka pun enggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya, setiap menitnya, setiap detik-detiknya, hati mereka itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa orang-orang yang sangat mulia, kaum siddiqin dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Mudah-mudahan kita bisa meningkat dari puasa kelas ekonomi menjadi puasa kelas bisnis. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.